بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد معاشر أحبتي في الله insyaallah kita akan membaca pada malam hari ini tulisan dari ulama Mesir barakallahu fikum. Tentunya saya membaca tulisan mereka terkait dengan masalah fitnah yang besar ini karena ada kaitannya dengan keluarnya kalam Asy-Syaikh Rabi hafizahullah taala. Di saat Syekh Rabi memperingatkan dari bahaya dan dahsyatnya fitnah su'afiqah barakallahu fikum, bukan kemudian bimbingan beliau diterima oleh sebagian orang, namun dijadikan atau dicari sanjungan dan pujian dari ulama-ulama yang lain terhadap Syekh Muhammad bin Hadi. Bukan kemudian serta-merta menerima kalam Asy-Syaikh Rabi yang lebih tahu tentang kepribadian dan siapa Asy-Syaikh Muhammad bin Hadi, tapi muncul upaya-upaya dan usaha untuk kemudian menyaingi ucapan beliau dengan menukilkan berbagai macam bentuk sanjungan dan pujian terhadap Asy-Syaikh Muhammad bin Hadi. Kapan pujian itu? Apakah setelah datangnya fitnah su'afiqah atau jauh sebelumnya pujian dan sanjungan itu datang? Jawabannya adalah sanjungan dan pujian itu datang setelah barakallahu fikum, sebelum fitnahnya su'afiqah. Termasuk juga yang memuji Syekh Muhammad adalah Syekh Rabi. Tapi itu sebelum munculnya fitnah su'afiqah. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi bukan kemudian dengan lapang dada untuk menerima kalam Al-Imam Al-Jarrah wa Ta'dil tentang Syekh Muhammad, tetapi dicarikan barakallahu fikum sebagai bentuk penolakan dengan mengungkit sanjungan dan pujian para ulama-ulama. Rahimani wa rahimakumullah, ini satu. Jadi sekali lagi, dia tidak menerima ucapan Asy-Syaikh Rabi tentang Syekh Muhammad. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sampai kemudian sebagian duat di Indonesia menyuruh untuk mencoba, menyuruh untuk membawa semua hujah-hujah Syekh Muhammad ke Syekh Rabi. Ya Allah. Ya. Syekh Rabi mengatakan Syekh Muhammad tidak punya hujah sedikit pun, tidak nerima. Dia baru barakallahu fikum membaca dari siapa yang berucap. Mauthukah dia, terpercayakah di kalangan ulama ussunnah atau tidak? Syekh Rabi belum membaca. Afwan, maaf-maaf saja. Ketika keluar bantahan Syekh Rabi ini, masih dituding bahwa ini buktinya ucapan Syekh Rabi belum sampai kepadanya semua hujah. Antum kan tidak mengerti hal itu. Kita yang membaca terasa teriris hatinya, ya Allah. Sampai sedemikian rupa celaan dan cercaan terhadap zakal imam. Termasuk juga yang dijadikan sebagai landasan adalah ucapan Hasan bin Abdul Wahab Muhammad Hasan Al-Banna, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Hasan Al-Banna yang kita akan baca ini. Dijadikan sebagai hujah juga, ini loh Syekh memuji dia. Ini loh sikapnya Syekh, dia tidak mentahdir Syekh Muhammad. Jadi sekali lagi, bukan menerima peringatan Syekh Rabi, sama sekali tidak. Yang kemarin dia kembali kepada kibar ulama, kita kembali kepada Syekh Rabi, siap duduk di depan Syekh Rabi, berbagai macam ucapan. Tapi ketika keluar dan datang ucapan dan peringatan Syekh Rabi terhadap Syekh Muhammad Barakallahu Fikum, dicari. Kira-kira ada kalam enggak yang mendukung? Bukan menerima maaf-maaf, tetapi berupaya untuk mencari pembenaran sikapnya selama ini. Sudah menuding soal fikoh dan menebar fitnah soal fikoh di negeri kita ini, lalu berhujah dengan setelah itu sikap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Hasan Al-Banna. Ini loh sikap kami, sudah menebar fitnah di Indonesia, menolak ucapannya Syekh Rabi, lalu seolah-olah dia bergabung sikapnya ini dengan sama sikapnya ini dengan sikap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Hasan Al-Banna. Coba sekarang, apa yang beliau jelaskan tentang diamnya beliau, sikapnya beliau kemarin, dan ini adalah sikap final beliau. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Saya bacakan kepada segenap ikhwani agar kita mengerti, ternyata tidak ada kejujuran untuk menerima kalam Syekh Rabi barakallahu fikum. Berusaha mengelak, berusaha lari dengan berbagai alasan dan cara, semestinya jangan dilakukan hal itu. Rahimani wa rahimakumullah. Fitnah demi fitnah berlalu. Gakah Syekh tidak pernah berbuat zalim kepada engkau. Dia selalu membimbing kepada jalan keselamatan, memberikan yang terbaik buat salafiyin. Dan anda sendiri merasakan, kita semuanya merasakan jerih payah upaya beliau untuk membentengi ahlus sunnah, juga ikut andil di dalam menjaga dakwah ini barakallahu fikum. Tapi di saat fitnah muncul, fitnah sa'afiqah, menjadi orang yang tidak dipercaya rahimani wa rahimakumullah, sebagai orang yang dipilih oleh Allah untuk menyelesaikan urusannya. Sekarang kita ingin tahu para ulama yang ada di Mesir, termasuk di dalamnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Hasan Al-Banna, kemana marjaknya? Kemana dia sodorkan apa yang sudah ditulisnya? Dia akan kembali kepada zakal imam Al-Jarh wa Ta'dil. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebuah barakallahu fikum bayanu, risalah judulnya bayanu mauqifina minal fitnati da'irah baina Syekh Muhammad bin Hadi wa baina ikhwanihi al-masyayikh as-salafiyyin. Penjelasan tentang mauqif kita, sikap kita dari fitnah yang terjadi antara Syekh Muhammad bin Hadi dan ikhwanihi al-masyayikh as-salafiyyin. Yang diangkat di permukaan adalah antara khilaf antara Syekh Rabi dan Syekh Muhammad. Allahu Akbar. Rahimani wa rahimakumullah. Salah penilaian. Yang khilaf itu adalah antara Syekh Muhammad dengan ikhwani as-masyayikh as-salafiyyin. Syekh Rabi menjadi qadhi. menjadi hakim dalam khilaf tersebut. Tetapi karena orang tidak tahu, seolah-olah dia adalah jawara, menyamakan antara posisi Syekh Rabi dengan Syekh Muhammad. Nanti kita akan sebutkan. Kalau bukan karena kemuliaan yang ada pada Syekh Rabi, Syekh Muhammad tidak akan punya tempat di kalangan salafiyin. Agar kita tahu, ketika seorang mengatakan Syekh Rabi khilaf bersama Syekh Muhammad, Anda salah dan Anda keliru. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka oleh karena itu saya mengajak segenap ikhwani rahimani wa rahimakumullah untuk kemudian membaca sikap ulama Mesir barakallahu fikum dulu, di saat kemudian di awal-awal fitnah, sampai kemudian terakhir di saat fitnah itu akan berlalu, agar saya dan antum dalam barisan orang yang maaf-maaf terlalu pedes ucapannya, kita sama-sama bodoh, baru kita sadar ternyata fitnah ini adalah dahsyat. Kita melek barakallahu fikum dengan karya-karyanya ulama kita. Kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Faqad ijtama'tu ana Syekh Ali bin Sayyid Al-Wasifi ma'a Syekh Al-Allama Hasan bin Abdul Wahab. Saya bilang Muhammad ya, akhtatu. Syekh Hasan, Syekh Al-Allama Hasan bin Abdul Wahab Al-Banna fi manzilihi Al-Kain bi madinati Syekh Zaid bil Jiza. Kata beliau, sungguh saya telah kumpul, Syekh siapa beliau, saya ini Ali, Syekh Ali bin Sayyid Al-Wasifi bersama Syekh Al-Allamah Hasan bin Abdul Wahab Al-Banna. Saya tadi mengatakan Muhammad bin Abdul Wahab Hasan Al-Banna, Hasan bin Abdul Wahab Al-Banna, di rumah beliau di Madinah Asy-Syeikh Zaid bil Jiza. Kata beliau, wa raja'na al-umur ar-ra'isiyah allati tasabbabat fi tilkal fitnah. Kami memuraja'ah, subhanallah ya, kami memuraja'ah, mempelajari, mengkaji pokok-pokok permasalahan yang menjadi sebab di dalam fitnah ini. Allati waqa'at baina Syekh Muhammad bin Hadi wa baina ikhwanihi al-masyayikh as-salafiyyin. Fitnah yang terjadi antara Syekh Muhammad bin Hadi dan saudara-saudaranya dari masyayikh salafiyin. Wa ma natija anha min atharin salbiyatin. Dan apa yang terlahir darinya dari pengaruh-pengaruh yang salbiyah, yang jelek, pengaruh yang buruk. Intashara sadaha fi katsirin min biladil alam. Tersebar pengaruh buruknya di banyak negeri di alam ini. Wa qad ittafaqna ala jami'il bunudil waridati fi hadzal bayan. Sungguh kami telah sepakat atas semua pokok-pokok yang terdapat di dalam penjelasan sikap ini. Walladzi nas'alullah ta'ala ayyakuna kashifan lil ghummah. Kami berharap dengan meminta kepada Allah Azza wa Jalla, bisa apa yang kami usahakan ini, penjelasan yang kami berikan dalam pokok-pokok ini, Allah jadikan menjadi kashifan, pembuka terhadap segala kebimbangan dan kebingungan. Mubayyinan lima yang bagi ayyuk tafa asaruhu fil ayamin mukbila, sebagai penjelas apa yang sepantasnya untuk diikuti, untuk dijalani, barakallahu fikum, akibat atau buahnya pada hari-hari yang akan datang, minas sulh, terjadinya perdamaian, wal wi'am baina ikhwanina salafiyyin, dan saling cinta mencintai di antara saudara kita salafiyyin. Saya tidak akan menukilkan kepada antum apa yang dikatakan oleh haula al-musafikun setelah risalah ini keluar. Berbagai macam muncul barakallahu fikum kalam-kalam fadhil, celaan terhadap Ali bin Sayyid al-Wasifi, siapa dia? Ya, diragukan. Ini benar enggak dari Syekh Hasan bin Abdul Wahab al-Banna? Berbagai macam. Kemarin berhujjah, kembali kami bersikap seperti Syekh Hasan bin Abdul Wahab al-Banna. Setelah keluar ini benar-benar tidak ada kejujuran, barakallahu fikum. Sekali lagi, beliau menulisnya dengan mukaddimah. Semoga apa yang ini yang kami tulis ini sebagai bayan penjelasan akan bisa membuka ghummah, kebimbangan dan keraguan sebagai penjelas apa yang semestinya ditempuh di hari-hari yang akan datang dari as-suluh, adanya perdamaian, barakallahu fikum, wal wi'am, adanya kemudian saling cinta mencintai baina ikhwanina salafiyyin, di kalangan ikhwanina as-salafiyyin. Kemudian beliau mengatakan, wa maqsaduna wa hadfuna al-hufazu ala tilkal madrasati salafiyyatin mubarakah. Tujuan kami, maksud kami, ingin menjaga, memelihara madrasah salafiyah al-mubarakah. Kami ingin menjaga, kami bermaksud, kami bertujuan ingin menjaga madrasah salafiyah al-mubarakah min ayusibaha makruh. Sal madrasah salafiyah ini ditimpa oleh sesuatu yang kita tidak sukai. Au yahilla biha mahalla bil firaqil mukhalafah min qablina. Atau kata beliau, kita ingin menjaga madrasah salafiyah ini agar jangan tertimpa dengan sesuatu yang kita tidak inginkan, atau dengan sesuatu yang telah terjadi menimpa firqah-firqah yang menyelisihi sebelum kita. Nas'alullah tsabat 'alal amri wa ba'du. Kita meminta kekokohan atas semua perkara, wa ba'du. Kata beliau kemudian, falaqad batastu bil amsil qarib bayana yakhussu ba'd al ikhwati al fudala min kibari tullab al ilm alladhina hadharu min mashayikh Misr. Sungguh, kata beliau, saya telah menebarkan kemarin waktu yang sangat dekat sebuah penjelasan. Ya, yakhus, penjelasan ini terkhusus kepada ikhwah al-fudala min kibari tulabil ilm. Karena ada kritikan pedas terhadap ulama-ulama Mesir karena diamnya mereka dari fitnah ini. Beliau menyebutkan, beliau barakallahu fikum memberikan pembelaan terhadap ulama Mesir di saat itu, Syekh Hasan bin Abdul Wahab al-Banna. Kata beliau, sungguh apa yang saya telah sebarkan kemarin ini, penjelasan yang tertuju kepada sebagian ikhwah al-fudala dari kibar tulabil ilm, ya, dari orang-orang muridnya masyayikh ahlus sunnah wal jamaah yang berbicara tentang ulama Mesir, muridnya Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi barakallahu fikum, yang mereka memperingatkan dari masyayikh Mesir bisababi taqa'usihim an izhari mawqifihim min tilkal fitnati da'irah baina Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali wa baina ba'd as-salafiyyin min al-masyayikh wa talabati al-'ilm alladhina ishtaharu bis-salafiyyah wa dafa'u 'anha zamanan tawila. Kata beliau barakallahu fikum, penjelasan saya itu tertuju kepada khusus tertuju kepada sebagian ikhwah al-fudala dari para penuntut ilmu kibar yang mereka telah memperingatkan dari masyayikh Mesir, disebabkan karena mereka tidak menampakkan sikap mereka terhadap fitnah yang terjadi antara Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali dan antara sebagian salafiyin minal masyayikh. Wa talabatil ilm, dan para penuntut ilmu yang mereka terkenal bisalafiyah, masyhur mereka dengan salafiyah. Kemudian wadafa'u anha, yang Syekh Muhammad hilaf dengan mereka ini, yang mereka adalah masyhur tentang kesalafiyahannya, mereka membela dakwah salafiyah zamanan tawila, dalam waktu yang sangat panjang. Jadi bukan orang-orang baru, sigar istilahnya, al-ahdad, anak-anak muda, barakallahu fikum, ya, sampai kemudian dinukilkan tentang ucapan Rasul ketika berbicara tentang kaum khawarij, hudasaun fil asnan, apa terus? Hah? Apa? Sufahaun fil ahlam. Ya, mereka para masyayikh yang dituding sebagai hudasaul asnan, anak-anak muda. Ya, kemudian barakallahu fikum cete akalnya, mereka ini adalah orang-orang yang masyhur bisalafiyah. Mereka membela dakwatus salafiyah zamanan tawila. Makanya sering saya katakan, ya Allah, betapa malu diri kita ini di saat kita ikut menebarkan kata-kata su'atikoh di negeri kita ini. Rahimani wa rahimakumullah. Kalau mungkin ustaz kita di Indonesia ini disebut su'afiqah, mungkin ada banyak pintu karena memang banyak melakukan kesalahan dan kekeliruan. Barakallahu fikum, kita ini rahimani wa rahimakumullah, sebagai bentuk tanazul rahimani wa rahimakumullah, ki ulama yang masyhur bisalafiyah, yang mereka membela dakwatus salafiyah zamanan tawila, waktu yang sangat panjang. Wala syak anna li sahibil haq maqala wa yajibu alal mazlum ay yantasifa min zalimihi. Tidak ada keraguan lagi bahwa orang yang berada di atas al-haq berhak untuk mengeluarkan ucapan pembelaan, maqala wa yajib, dan wajib atas orang yang terzalimi untuk menjelaskan orang yang berbuat zalim. Tapi maaf-maaf, ketika masyayikh yang terzalimi ini mengeluarkan bantahan, disebut oleh mereka ini celaan terhadap Syekh Muhammad. Ya Allah, ya Allah, kita sudah baca bantahan-bantahan Barakallahu fikum, terkait dengan mereka yang dituding so'afikum min awal, tapi kita tidak berbicara di hadapan antum. Ya, menjaga, semoga dengan melanglang buana lewat internet mereka mau membaca. Barakallahu fikum. Tetapi tidak juga rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tentu semoga dengan kalam terakhir dari ulama Mesir ini mengingatkan barakallahu fikum bahwa engkau berada memang benar-benar dalam barisan orang yang berbuat zalim. Wala syak anna li sahibil haqqi maqal wa yajibu 'ala al mazlum ay yantasifa min zalimi. Maka wajib atas orang yang dizalimi untuk kemudian memberikan bantahan terhadap orang yang berbuat zalim. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unsur akhaka zaliman aw madluma. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tolong saudaramu, bantu yang berbuat zalim dan yang dizalimi. Asy-Syaikh Rabi sudah membantu Syekh Muhammad, menyebutkan bahwa anda ini tidak punya dalil, tidak punya hujah. Maaf, kalimat ini jangan kemudian kaku. Sudah banyak syawahid atau dalil yang dibawa, tapi itu tidak bisa dengan dalil yang dipakai oleh Syekh Muhammad itu menghukumi masyayikh itu sebagai so'afiqah, orang bodoh, orang jahil. Ya, jangan salah faham barakallahu fikum. Ketika Syekh Rabi mengatakan Syekh Muhammad tidak punya dalil, maksudnya dia tidak punya pegangan. Ada pegangannya, tapi tidak bisa dengan pegangan itu dihukumi masyayikh itu sebagai so'afiqah atau mulhaq. Mereka itu adalah digolongkan kepada ahlul ahwa, atau mereka itu adalah syar. Tidak. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian beliau mengatakan, wa bisababi duyu'i tilkal fitnah wa intishari athariha fi biladil alam wa ta'athara katsirun min tullabil ilmi salafiyyin biha. Karena sebab tersebarnya fitnah ini, tersebar pula pengaruh-pengaruh fitnah ini. Antum perhatikan baik-baik, beliau ingin membimbing salafiyyin yang mau terbimbing barakallahu fikum, yang mau tergugah hati dan jiwanya, yang mau malu terhadap dirinya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul rahimallahu abdan arafa qadra nafsihi. Allah merahmati seseorang di saat orang itu tahu kadar dirinya sendiri. Sekarang para ulama sudah berbicara, wa bisababi duyu'i tilkal fitnah, karena sebab telah tersebarnya fitnah tersebut dan tersebar pula pengaruh-pengaruhnya di negeri-negeri di muka bumi ini, dan sudah terpengaruh banyak dari para penuntut ilmu dari kalangan salafiyyi pihak terpengaruh dengan fitnah tersebut. Kana lizaman alaina an nuwaddiha mawqifana minha. Maka wajib atas kami untuk menjelaskan mauqif kami dari fitnah tersebut. Hatta la nakunu minal fi'ah, hatta la nakuna minal fi'ah allati sakatat au katamat ma yajibu 'alaiha an taqulahu minal haqqi wa ma yajibu 'alaiha min nusrati ahlihi. Sehingga kami tidak termasuk golongan yang diem atau golongan yang menyembunyikan apa yang wajib atasnya untuk dia ucapkan dari kebenaran, dan apa yang wajib atas kelompok itu untuk membela para ahli hak, para pembela kebenaran. Ya, kata beliau, walakin dzalik yatawaqqafu ala tasawwuril waqi'. Kata beliau, tentu pembelaan tersebut membela kebenaran dan membela ahlul haq yatawaqqaf, berhenti atas tasawwuril waqi', bisa menggambarkan apa yang sedang terjadi. Waqi', apa sih maksudnya tentang fitnah tersebut? Wal mulabasat allati ahatat bitilkal qadhiyah, dan mulabasat, sesuatu yang bersifat kabur yang mengelilingi perkara tersebut. Hatta wasalat ila hadzal had, sampai kemudian fitnah itu kepada batas ini. Wa minal ma'lum anna katsiran minad du'at indana fi Misr, coba perhatikan baik-baik, la ya'lamuna syai'an an tilkal qadhiyah ala wajhi tafsir illa lamama, dan sesuatu yang dimaklumi bahwa kebanyakan dari du'at di kami di kota Mesir tidak mengerti sedikit pun syai'an antil kal qadhiyah, tentang persoalan tersebut, fitnah itu. Ala wajhi tafsil, secara rinci, illa lamama, kecuali sedikit. Kama annahu, sebagaimana para du'at yang ada di Mesir, yakhafuna, mereka takut, min tasyitil juhud wa tamzikus sufuh idza atharuha, sebagaimana mereka juga takut dan khawatir untuk kemudian tasyid, mencabik-cabik kesungguh-sungguhan upaya dan usaha salafiyin, wa tamzik as-sufuh, dan untuk mencabik-cabik barisan apabila mereka nimbrung di dalamnya dalam kondisi tidak mengerti gambaran sesungguhnya. Ya, maaf-maaf, yang kita di Indonesia berlagak seperti orang yang paham tentang qadhiyah, seperti orang yang sangat paham tentang fitnah. Rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita memasukkan diri ke dalamnya, melibatkan diri di dalamnya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, di sana ada orang yang sangat paham tentang qadhiyah, persoalan fitnah su'afiqa min awal, dari pertama munculnya mungkin 2 tahun yang telah lewat. Nanti kita akan temukan kenapa Syekh Rabi berbicara ternyata fitnah ini sudah 2 tahun yang telah lewat, atau bahkan lebih dari 2 tahun kejadian fitnah su'afiqa itu sendiri. Berarti antum melihat bagaimana para ulama kita mengerti qadhiyah, tetapi kita tidak mau menyerahkannya kepada mereka. Kita bisa menganggap diri kita ini pede, mampu akan bisa menyelesaikan fitnah soal fikah, sehingga kita mencoba untuk memasuki padanya, menebar barakallahu fikum fitnah soal fikah di negeri kita ini. Rahimani wa rahimakumullah. Kata beliau, waqad kana hadza udruhum fi sukut anil hadits fiha, sungguh ini merupakan alasan mereka untuk diam, tidak berbicara tentang fitnah ini. Ini alasan mereka, kata beliau barakallahu fikum. Wala yakhfa anna haula al masyayikh yatikuna tamamat thiqati fi mawqifil allama al imam al syekh rabi fanhasu ilayhi li ilmi wa makanatihi wa sihhati ijtihadihi wa sidqi qada'ihi wa adalatihi fil intisaf lil mazlum min adh-dhalim wa husni qasdihi fi idaratil umur wa hum laysu muqallidin fi dhalika lahu. Kata beliau, la yakhfa, tidak ada keraguan bahwa masyayikh haula al masyayikh yang ada di Mesir, mereka thiqah, tamamat thiqah, dengan kesempurnaan thiqah terhadap mauqif al-allama al-imam al-syaikh Rabi. Ya, jadi la yakhfa, tidak ada keraguan dan kesamaran bahwa mereka para masyayikh itu, maksudnya ulama yang di Mesir, doa mereka thiqah dengan sifat yang sempurna terhadap mauqif al-allama al-imam al-syaikh Rabi. Fanhazu ilaih, lalu mereka bergabung kepadanya, li'ilmihi, karena ilmunya dzakal imam, wa makanatihi, dan posisi kedudukan al-imam, wa sihhati ijtihadi, dan sihat, ya, sehatnya hasil ijtihad beliau, wa sidqi qada'ihi, dan kejujuran di dalam memberikan hukuman, wa adalatihi, dan keadilan beliau di dalam membela orang yang terzalimi, minadzalimi, dari orang yang berbuat zalim, wa husni qasdihi, dan baiknya tujuan beliau, fi idaratil umur, di dalam menyelesaikan perkara-perkara. Wahum ay masyayikh ulama Mesir itu, laysu muqallidin kidzalika lahu, mereka bukan orang taklid terhadap beliau. Ya Allah, ya Allah, wa aina nahnu barakallahu fikum. Ya, kita mau berijtihad, mau memberikan penilaian terhadap khilaf yang terjadi antara Syekh Muhammad dengan masyayikh Ahlus Sunnah wal Jamaah, barakallahu fikum, sementara qadhi ada di tengah-tengah kita dan beliau masih hidup. Kekodiannya beliau diakui, barakallahu fikum, faqad hakama hukaman, faqad hakama hukman bina'an ala ma'uridha alaih wa huwa raduna bihukmih wa hadihi qawa'id daruriyah la yastaghna anha fi ma'rifatil haq. Dan beliau telah menghukumi dengan hukuman apa yang telah beliau ketahui, dan mereka ridha, ai para ulama Mesir ridha terhadap hukum beliau, dan ini adalah qawaid daruriyah, ya, qawaid daruriyah, qaidah yang daruri, yang butuh setiap orang untuk mengerti kebenaran. Coba antum perhatikan, rujuk, kembalikan kepada ahlinya. Ini adalah qawaid daruriyah, qaidah yang sangat dibutuhkan, ya, untuk mengerti kebenaran. Wal haqqu annahum fi ma nahsibuhum wallahu hasibuhum qasadu ijtima' as-salafiyyin wa ta'alifihim 'ala al-haqq wa nadhd al-batil bi kulli wudu'. Dan yang hak, yang pasti bahwa mereka, ya, maksudnya masyayikh yang ada di Mesir itu, wallahu hasibuhum, kita menyangka tujuan mereka adalah agar salafiyin bersatu agar mereka bersatu di atas al-haq dan melemparkan segala macam bentuk kebatilan bi kulli wudu dengan terang benderang. Wahum insyaallah ma'a kulli man yas'a fi sabili tahqiqi dzalik. Dan mereka ulama Mesir itu insyaallah bersama siapapun yang berusaha untuk mewujudkan itu, ai pertemuannya as-salafiyin, bersatunya salafiyin, kemudian saling ya ta'alufihim 'alal haqq, saling cinta mencintai, saling barakallahu fikum terjinakkan di atas kebenaran. Wa bina'an 'ala dzalika naqul, dan berdasarkan itu semua kami mengatakan inna sukutana 'anil raddi 'ala Syekh Muhammad bin Hadi Madkhali la ya'ni ridana an tariqatihi wala an uslubihi fi tilkal khusuma. Kata beliau, berdasarkan ini semua, sungguh diamnya kami dari membantah Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, diamnya kami tidak bermakna kami ridha pada jalan yang ditempuhnya. Ya, diamnya kami tidak membantah Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali tidak bermakna kami ridha pada jalan yang ditempuhnya. Wala an uslubihi, dan kami ridha terhadap metode-metodenya fi tilkal khusuma, di dalam khilaf tersebut kami tidak ridha. Jangan Anda menyangka bahwa diamnya kami tidak membantah Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, jangan Anda memasukkan kami dalam barisan orang yang ridha terhadap jalan yang ditempuh, atau ridha terhadap metode-metode di dalam khusumah barakallahu fikum berselisih. Waqad sabaqa li ana Hasan Abdul Wahab an bayyantu anna Muhammad bin Hadi muhti'un fi sulukihi hadha fi ittihamihi li ikhwanihi salafiyyin bi ghairi hujjatin wala dalil. Dan sungguh saya telah berlalu, saya Hasan Abdul Wahab telah menjelaskan bahwa Muhammad bin Hadi Muhti salah di dalam langkah-langkahnya menuding saudaranya salafiyin dengan tanpa hujah dan tanpa dalil. Wa annal haqqa ma'a Syekh Rabi wa dhalika 'ala wajhi al-ijmal. Dan kebenaran itu bersama Syekh Rabi, dan demikian itu saya ucapkan secara global. Subhanallah. Fatariqatu ibn Hadi lam na'hata min ahimmati salafis sabiqin fi ta'amulihim ma'a ahli sunnah idha akhta'u fi mas'alatin aw kharaju 'anil jaddati fi qadhiyatin. Kata beliau, langkah yang ditempuh oleh Ibnu Hadi, kami tidak pernah menjumpai, menemukan pada a'immatus salaf as-sabiqin di saat bermuamalah, ya, bergaul bersama ahlus sunnah, bermuamalah bersama ahlus sunnah, idza akhta'u, apabila ahlus sunnah itu tersalah, fi mas'alatin, dalam sebuah masalah. Jalan yang ditempuh oleh Ibnu Hadi, kami tidak pernah menjumpainya, menemukannya dari a'immatis salaf as-sabiqin di saat bermuamalah bersama ahlus sunnah apabila tersalah dalam sebuah persoalan. Atau kharaju, mereka keluar dari jalan fi qadhiyatin, dalam sebuah persoalan. Ini kita berharap pada diri kita ma'asyiral ikhwah. Fitnah ini akan meninggalkan kita barakallahu fikum. Jangan sampai datang fitnah yang lebih dahsyat. Ana dan antum tidak lulus barakallahu fikum padanya. Kita berharap kejujuran kita untuk mengikuti langkah a'immatus sunnah akan menjadi buah di belakang hari ujian-ujian. Karena akan terus bersusulan ujian demi ujian sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yuraqqiqu ba'daha ba'dahu. Mengikis sebagiannya sebagian fitnah yang lain. Kenapa? Di saat fitnah itu datang, orang menganggapnya besar. Tapi ketika datang fitnah berikutnya, ternyata fitnah ini kecil dibanding dengan fitnah yang menyusul. Rasulullah alaihi salatu wassalam menggambarkan sikap orang yang beriman. Hadihi mahlikati, inilah kebinasaanku, kata orang yang beriman di hadapan fitnah. Lolos dia. Datang lagi fitnah menyusul lebih dahsyat lagi. Di sini kebinasaanku, lolos lagi. Apa yang kita bisa petik dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini? Orang yang beriman selalu waspada di dalam hidupnya. Selalu berjaga-jaga barakallahu fikum, jangan sampai dia tersambar rahimani wa rahimakumullah. Maka kita terus membaca bimbingan. Semoga ini sebagai bimbingan final di dalam hidup kita untuk kemudian meneropong tentang fitnah yang sedang terjadi di tengah-tengah salafiyin. Tidak ada harapan kecuali teman-teman kita, siapapun dia, bisa dia terjatuh kemudian dia bisa balik kembali. Dia kemudian berjalan bersama a'immatus sunnah, walaupun mungkin dia tergolong orang yang terlambat untuk kembali. Bukan sebuah celaan bagi dirinya, tetapi itu adalah sebuah kejantanan, sebuah kejawaraan pada dirinya. Walaupun mungkin temannya sudah berlalu, dia di belakang, dia berharap akan bisa menyusul temannya. Barakallahu fikum. Ini harapan kita kepada siapapun yang telah terjatuh di dalam fitnah rahimani wa rahimakumullah. Allah kembalikan dengan cara yang lebih baik rahimani wa rahimakumullah jami'an. Beliau barakallahu fikum menyebutkan, fakathirun min mujtahidi salafi wal khalafi kama qala syekhul islam qad waqa'u fi bid'ah la'allala li'ilalin afwan li'ilali ma'li'ilalin ma'rufatin wa ma'a dhalika kana raddu 'alaihim yanhasiru fi majalil 'ilmi wa tawdihil haqa'iqi. Banyak dari mujtahidi salaf, ahli ijtihad dari kalangan salafus saleh ataupun khalaf, seperti yang diucapkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ini mujtahid dari kalangan ulama ussalaf dan khalaf, telah terjatuh di dalam berbagai macam bid'ah. Ya, telah terjatuh di dalam berbagai macam bid'ah. Li'ilalin ma'rufatin, karena sebuah alasan yang diketahui dan dikenal. Wa ma'adhalik, bersamaan dengan itu, barakallahu fikum, kana raddu 'alaihim, bantahan atas mereka itu, yang hasir fi majalil ilmi, terbatas pada kesalahan dan kekeliruan yang terjadi. Wa tawdihil haqa'iq, dan menjelaskan hakikat, tidak dilunturkan, tidak dihabisi. Barakallahu fikum. Wa la yadkhulu fi majalil ahkam wal awsaf wa tanabus bil alqabi kama yaf'alu ahlul bid'ah fi ramyi ahli sunnati bitajsim wal hashwi lima yatarattab ala dhalika min khatarin adzimin ala al ummah. Kata beliau, tidak kemudian ulama yang membantah mujtahid dari kalangan salaf atau khalaf yang tersalah itu masuk kemudian di majalil ahkam, masuk dalam lapangan hukum individunya, wal awsaf sifat-sifatnya, wat tanabus dan mencelanya dengan lakop-lakop sebagaimana yang dilakukan oleh ahlul bid'ah di dalam melemparkan celaan kepada ahlu sunnati wal jamaah bitajsim dengan orang yang berakidah mujassimah, wal hasyfi dengan orang yang barakallahu fikum kasar, kaku, keras, ya. Karena itu akan berdampak bahaya yang besar atas umat ini. Mujtahid salaf tidak terbebas dari kesalahan. Tetapi bagaimana ulama meluruskan, membantah, menjelaskan haqa'iq, tidak kemudian menghabisi dan mencela mereka dengan celaan-celaan yang jelek, rahimani wa rahimakumullah. Tabarakallah fikum. Wal amru fi dhalik manutun bi dhawabit sarimah ya'lamuha ahlul ilmi al-akabir kasyaykh al-allama rabi wa amthalih. Perkara yang seperti itu tentu selalu berputar dan beredar dengan dhawabit, kaidah-kaidah barakallahu fikum yang telah diketahui oleh ahlul ilm al-akabir seperti asy-syekh al-allamah rabi wa amsalihi dan seperti beliau. Jadi rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini adalah sebuah ketawadduan barakallahu fikum. Kita diajak untuk kembali kepada sahibul sya'n, kepada ahlinya rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bagaimana Syekh Rabi membantah Ya Abdul Rahman Abdul Khaliq dengan fitnah yang dimunculkannya. Bagaimana dia tidak menghabisi, mencela Abdul Rahman Abdul Khaliq barakallahu fikum, padahal dia pantas untuk dicela. Ya, ini masih dalam skop salafiyyin. Bahkan termasuk dari pembela dakwatus salafiyyin zamanan tawila, dalam waktu yang sangat panjang ditemukan kekeliruan, kesalahan, dihabisi dengan tidak tersisa rahimani wa rahimakumullah. Maka kita diberitahukan ini bukan caranya ulama ussalaf, bukan caranya a'immatus salaf barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan Syekh Hasan bin Abdul Wahab Al-Banna sudah menyebutkan secara global bahwa Syekh Muhammad itu Muhammad bin Hadi Muhti di dalam langkah yang ditempuhnya menuding saudara-saudaranya salafiyin tanpa hujah dan dalil, dan kebenaran itu bersama Syekh Rabi. Wa dhalik ala wajhil ijmal. Beliau ucapkan di saat itu secara global rahimani wa rahimakumullah jami'an. Beliau akan rincikan semuanya. Kita ingin belajar dari bagaimana mauqif para ulama kita. Mungkin kita ana dan antum tergolong terlambat. Tidak ada istilah terlambat. Barakallahu fikum untuk mengerti jalan keselamatan di dalam hidup kita. Kita berharap keberhasilan kita untuk melindungi diri di fitnah sekarang ini, semoga Allah jadikan sebagai taufiknya di kemudian hari untuk kemudian selamat terhadap fitnah di dalam fitnah yang lebih dahsyat lagi menghampiri kita barakallahu fikum. Saya dan antum semuanya terus akan dihadapkan dengan berbagai macam ujian dan cobaan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita taufiknya di saat kita sangat-sangat membutuhkannya di masa-masa fitnah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. InsyaAllah kita akan langsungkan barakallahu fikum pada pertemuan yang akan datang, bisa menyelesaikan ucapan beliau rahimani wa rahimakumullahu jami'an. wa akhiru da'wana alhamdulillah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik tafaddalu barakallahu fiikum.